Mitra Bisnis, mulai bulan depan, pemerintah Kota Depok akan melarang semua minimarket di wilayahnya beroperasi selama 24 jam untuk menjaga keamanan. Nantinya minimarket hanya boleh buka hingga jam 10 malam, dan jika melanggar, izin usaha akan dicabut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Pak Pujianto, apa komentar Anda tentang jam operasional minimarket ini? Ya, sebenarnya yang pertama adalah orang berbisnis mau 24 jam atau tidak 24 jam tentunya tergantung dari kebutuhan konsumen. Jadi kalau konsumen tidak membutuhkan itu, berarti tidak mungkin pengusaha akan membuka tokonya sampai 24 jam. Sekarang persoalannya adalah kenapa kita tidak bisa buka 24 jam? Salah satunya adalah masalah security. Keamanan adalah bukan hanya pemerintah, tapi dalam masyarakat juga bertanggung jawab terhadap keamanan. Memang adalah kalau memang pemerintah tidak bisa menjamin keamanan, yaitu salah satu jalan. Tetapi seharusnya untuk efisiensi usaha dan untuk kebutuhan konsumen, kalau itu memang dibutuhkan konsumen, seharusnya usaha apapun juga untuk efisiensi bisa 24 jam. Kalau kita lihat di negara-negara lain, baik itu di produksi maupun di retail, mereka berusaha memaksimalkan investasi yang ada supaya efisien sehingga konsumen juga mendapatkan pelayanan yang baik. Kembali, kalau pemerintah memang tidak bisa menjamin keamanan, ya tidak ada jalan lain. Tetapi saya harapkan mungkin bisa dipilih-pilih daerah-daerah tertentu. Seandainya konsumen tidak ada, tidak membutuhkan pelayanan itu, pasti pengusaha minimarket juga tidak akan buka. Buat apa? Itu pasti akan merugikan, toh. Itu persoalannya. Nah, sekarang masalahnya kalau sekarang itu sudah berjalan 24 jam, artinya ada konsumennya yang membutuhkan pelayanan itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita tidak bisa buka karena masalah keamanan, keamanan ini sekarang menjadi tanggung jawab siapa? Kalau bisa tetap bukan hanya minimarket yang buka 24 jam, pelayanan masyarakat pun 24 jam, toh, agar semua ini bisa efisien. Toh. Tidak perlu cuma jam 8 sampai jam 2 gitu. Karena ingat, semua investasi itu adalah biaya. Apa efek dari peraturan ini bagi para pelaku usaha minimarket, Pak? Saya sih belum mendalami hal itu, karena harus didata berapa sih yang buka 24 jam, berapa yang nggak buka 24 jam. Di daerah mana, gitu ya. Jadi jangan karena hanya satu masalah atau beberapa masalah, ada masalah perampokan dan sebagainya, menyebabkan peraturan itu dibuat, gitu loh. Contoh misalnya nih, paling gampang. Kalau yang di dalam apartemen, kok ada keamanan di dalam apartemennya, itu mesti harus tutup 24 jam. Jadi mesti dipilih-pilih lah. Tapi saya lebih mengatakan bahwa tidak mengatakan tidak setuju, tetapi persoalannya adalah kenapa tidak bisa buka 24 jam? Karena masalah keamanan. Nah, keamanan itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Begitu. Artinya kalau ini dilihat dari sisi investor asing atau investor yang di luar akan mengatakan, oh kalau gitu tidak aman. Dipersepsikan begitu dah. Lalu bagaimana Bapak mengomentari alasan dari Kapolresta Kota Depok yang mengatakan kerap terjadinya aksi perampokan ini memberikan kesan polisi dan pemerintah kota tidak bekerja, padahal cakupan kerja mereka sangat luas. Jadi ginilah, tentunya toh kita melihat tidak hanya dari satu sisi. Saya yakin bahwa pemerintah daerah Depok sudah bekerja optimal. Tetapi mungkin ada keterbatasan-keterbatasan. Apakah itu masalahnya adalah masalah personelnya yang kurang, atau masalah koordinasi, atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi toh, kenapa di daerah lain enggak? Itu tadi juga satu pertanyaan yang harus kita introspeksi diri. Bukan berarti para retail ini juga harus menyalahkan Pemkot. Bagaimana retail itu juga harus memperbaiki dirinya. Misalnya, dengan CCTV. Oke lah, sekarang kita mengatakan CCTV itu untuk mengetahui setelah kejadian. Kemudian bagaimana keamanan daripada toko itu sendiri? Bagaimana para personel toko itu dilatih untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Ya, semuanya harus terkait. Ada sesuatu, toh, pasti. Toh. Kalau daerah lain masih bisa buka, kenapa daerah Depok saja yang tidak bisa? Dan kita mestinya fokusnya harus bagaimana sih supaya bisnis ini efisien. Semua hal ya, bukan hanya masalah retail, tapi produksi dan sebagainya. Sama juga kalau sekarang ada pabrik yang buka 24 jam. Artinya itu ada karyawannya yang pulang malam. Dah. bagaimana security-nya gitu. Kalau kita lihat di luar kok semua bank buka 24 jam, ATM-nya semua bebas 24 jam. Mungkin kita belum bisa, ya kita tahu. Itu yang harus kita pelajari. Tapi ujungnya tuh ke sana. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Saya Wendy Lim.